Yang lain silakan. Ya. Jangan cuma satu orang. Ya. Rasul. Ya, ada yang lain? Ya, pas cuma 4 orang. Dari berapa orang yang ada? Hah? Ini jangan dilihat empatnya ya. Kalau empatnya itu di atas 2 itu sudah dianggap banyak ya. Karena itu sudah jamak ya. Tapi dilihat yang hadir berapa orang. Maka minggu depan saya harapkan ada lagi yang bisa hafalan-hafalan. Karena akidah kita kok gak dihafal. Masa akidah sendiri kita tidak menghafalkannya. Pembahasan minggu kemarin tentang perdebatan dengan ahlul bid'ah atau perdebatan dalam masalah agama. Dan pada pengajian yang telah lalu kita sudah membahas bahwasanya perdebatan itu bisa dibagi menjadi 2. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Saat itu kita menyebutkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa memilah dan memilih mana perdebatan yang terpuji dan mana perdebatan yang tercela. Kita telah sebutkan berapa sisi. Kita telah sebutkan berapa sisi untuk membedakan antara perdebatan yang terpuji dengan perdebatan yang tercela. Ya, silakan. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Berapa sisi? 3 sisi. Yang pertama. Niat. Bagus. Yang kedua. Pertama, yang pertama niat dulu. Yang melandasi perdebatan itu apa? Yang kedua apa? Niat untuk belajar apa? 3 sisi. Sisi pertama niat. Sisi kedua apa? Hah? Materi perdebatan. Sisi yang ketiga? Pelaku perdebatan. Ini jawaban secara global terlebih dahulu. Ini cara belajar seperti ini. Jadi kita jelaskan secara global bagaimana. Bisa ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama adalah sisi apa? Niat. Yang kedua adalah sisi materi perdebatan. Yang ketiga adalah sisi pelaku perdebatan tersebut. Nah, ini jawaban secara global. Baru sekarang kita masuk ke jawaban secara terperinci. Dipandang dari niat. Mana niat yang benar dan mana niat yang salah? Ya, contohnya apa? Niat yang benar dan niat yang salah. Niatnya untuk menolak kebenaran. Itu adalah perdebatan yang apa? Yang jelek. Terus yang benar yang bagaimana? Untuk mencari kebenaran, kebalikannya. Untuk mencari kebenaran itu adalah yang terpuji. Ada yang lain? Ini yang tercela. Tujuan debat untuk menampakkan apa? Kepandaian, pamer. Pamer kecerdasan otak. Pamer kepiawaian dalam berdebat. Ini adalah perdebatan yang tercela. Ada yang lain? Apa? Untuk menjatuhkan lawan. Untuk menjatuhkan lawan. Ini kalau lawannya ahlul bid'ah yang harus dijatuhkan. Jadi ini masih jawaban yang global. Semata-mata melawan. Untuk melawan, ya harus dilawan ahlul bid'ah itu. Enggak boleh enggak dilawan. Iya. Semata-mata untuk apa? Melawan. Melawan gimana maksudnya? Hah? Semata-mata untuk berdebat. Semata-mata untuk apa? Berdebat. Jadi tujuannya itu adalah intinya padu. Intinya cuma apa? Cuma apa padu bahasa Indonesia-nya lah. Bertengkar. Cuma sekedar apa? Pengen saya membantah, dia membantah. Cuma ini saja tujuannya. Enggak ada tujuan mulia di balik itu untuk menampakkan kebenaran supaya lawannya mau menerima al-haq, supaya lawannya mau rujuk dari kesalahan. Enggak ada niat itu. Niatnya cuma ingin sekedar berdebat saja. Ya. Ini adalah contoh yang tidak baik. Ada contoh yang baik yang lain. Ya. Bagus. Berdebat tujuannya untuk belajar, mendalami agama. Diskusilah. Kalau mungkin bahasa kita lebih pasnya itu adalah diskusi dalam masalah agama untuk mencari pendapat mana yang lebih kuat di antara sekian pendapat para ulama. Yang kedua, sisi yang kedua dilihat dari materi perdebatan. Kapan perdebatan itu dianggap tercela dan kapan dianggap terpuji dipandang dari sisi materi perdebatan. Ya, yeah. Silakan. Ini pelaku. Ini yang ketiga nanti. Yang kedua, dari sisi materinya. Fikih. Bahkan. Berarti akidah enggak boleh diperdebatkan. Boleh dengan syarat apa? Jadi fikih jelas boleh kita berdebat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah akidah. Akidah ini juga boleh dijadikan sebagai materi perdebatan, tapi syaratnya tujuannya adalah untuk menambahkan kebenaran. Makanya kita dapatkan para ulama kita terdahulu mereka berdebat dalam masalah akidah. Ada yang berdebat masalah istiwa, nah, bahwasanya Allah itu berada di atas. Kemudian ada yang berdebat masalah pemikiran pengkafiran orang lain, bagaimana yang kita bawakan kemarin perdebatan antara Ibnu Abbas dengan siapa? Dengan orang-orang Khawarij. Dan sekian banyak perdebatan dalam materi akidah yang lainnya. Ya, yang lainnya. Jawaban yang lain. Kapan perdebatan itu akan tercela? Ya, kalau yang diperdebatkan adalah ayat-ayat yang apa? Mutasyabihat. Ini termasuk yang tercela. Kemudian sisi yang ketiga adalah pelaku perdebatan. Pelaku perdebatan. Kapan perdebatan dianggap tercela, kapan terpuji dilihat dari sisi pelakunya. Silakan. Pelakunya orang yang berilmu. Jadi terpuji apa tercela? Terpuji apa tercela? Kalau pelakunya orang yang berilmu, perdebatannya terpuji atau tercela? Terpuji. Berarti kalau orang yang tidak berilmu menjadi apa? Tercela. Ya, bagus. Jawaban yang lain. Masa yang ngaji cuma 2 orang kemarin? Hah? Yang ngaji kemarin banyak apa cuma 2 orang ya? Apa? Tujuannya apa? Menghina. Maksudnya gimana nih? Merendahkan. Ya, enggak apa-apa meskipun kemarin enggak saya sebutkan. Ada yang lain? Ya. Diprediksi dapat apa? Menunjukkan kebenaran. Atau diprediksi si pelakunya itu memang mau menerima apa? Kebenaran. Yang lain? Ada lagi yang lain yang saya sampaikan kemarin? Saya kira cuma saya sampaikan 2 ya. Dan juga kita kemarin menyampaikan sedikit tentang beberapa adab berdebat. Nah, diantaranya tidak boleh terbawa apa? Emosi, kemudian memiliki ingatan yang kuat orang yang berdebat itu sehingga dia siap untuk menghadirkan dalil kapan dan dimanapun dia berada. Adapun pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Usul Sunnah. Dan insyaAllah kita akan membahas paragraf yang nomor 7, kemudian paragraf yang nomor 8, dan paragraf yang nomor 9. Sudah pada ketemu? Kok gak bawa buku nih kita nih? Ngasih kok gak bawa buku ini gimana? Nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Silahkan. Tiga paragraf yang akan kita bagi menjadi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sunnah di mata kami adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di mata kami, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud perkataan Imam Ahmad di sini? Maksud perkataan Imam Ahmad di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili, maksudnya adalah sunnah menurut kami itu dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di mata kami, di mata ahlu sunnah, itu dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang absolut. Banyak orang yang ngaku Quran hadis, tapi kalau sudah masuk ke dalam praktek keseharian, mereka banyak apa? Menyelisih Quran dan hadis. Hampir semua sekte, semua kelompok mengaku berpegang kepada apa? Quran dan hadis. Tapi begitu masuk dalam masalah ibadah, ditanya, jadi lindi, apa jawabnya? Hah? Apa jawabnya? Ya, Mbah Kakung dan Mbah Putri seperti ini. Nah, jadi, kalau sudah masalah ibadah, nanti kembalinya kepada Mbah Kakung dan Mbah Putri. Loh, mana buktinya Anda itu berpegang dengan Quran dan terjadi? Kita kan tinggalnya di Indonesia, jadi kita itu butuh Islam yang sesuai dengan kebiasaan Nusantara. Jadi ada Islam Nusantara. Ini yang berusaha diusung oleh orang-orang Cina, menusantarakan Islam. Jadi kalau pindah ke Barat, membarakan apa? Pindah ke Timur Tengah, mencimur temahkan Islam. Jadi seakan-akan Islam yang Quran dan hadis itu adalah Islam Timur Tengah. Terus yang Islam di sini itu gak pas itu dipraktekkan di sini, Islam Timur Tengah. Subhanallah. Apa Nabi pernah membagi Islam Timur Tengah dengan Islam apa? Indonesia. Jadi itulah yang katanya diusung oleh Nurholis Masjid dan teman-temannya. Bagaimana membumikan Islam yang sesuai dengan corak tanah air Indonesia. Ini enggak benar. Islam ya Quran sama apa? Hadis. Dimanapun berada, di Indonesia, di Saudi, di Yaman, atau di Amerika, atau di Inggris, ya kita pakai Quran dan apa? Hadis. Itu suatu hal yang mutlak. Dan Quran dan hadis itu adalah merupakan suatu persatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh seorang itu hanya pakai Quran saja atau hanya pakai hadis saja. Dan itu merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang dibangun di atas Al-Quran, ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang dengan Quran dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah apa? Rasul. Taati Allah maksudnya adalah berpegang dengan Al-Qur'an. Taati Rasul maksudnya adalah berpegang dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya kita harus berpegang dengan Quran dan hadis, tidak boleh dibeda-bedakan antara keduanya. Di antaranya adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya saya dikaruniai Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Yaitu apa? Yang semisal apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ayat ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasannya Al-Quran dan hadis Nabi suatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Maka kalau misalnya ada kalangan yang berusaha untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, atau mencukupkan diri dengan sunnah saja tanpa Al-Quran, maka ini harus ditolak mentah-mentah. Kalau ada orang yang berpikiran dengan pemikiran seperti ini. Karena sekarang ada. Dan saking jahilnya banyak orang, seakan-akan itu suatu hal yang baik. Mereka yang hanya sekedar berdalil tentang Al-Quran dan enggan memakai sunnah Rasul, mereka menamakan dirinya dengan Al-Quraniyun. Dengan apa? Al-Quraniyun. Apa ya? Mungkin kalau tidak itu tuh para pembela Al-Quran. Itu kan namanya kan indah sekali ya. Para pembela apa? Padahal sebenarnya intinya adalah ingkarus sunnah. Cuma mereka enggak mau menamakan dirinya apa? Ingkar sunnah, kalau menamakan dirinya ingkar sunnah ya enggak laku nanti. Makanya mereka menamakan dirinya pembela Al-Qur'an, padahal sebenarnya mereka telah mengkhianati Al-Qur'an. Dan itu, keyakinan seperti itu sudah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Maksudnya adalah ada orang yang merasa cukup dengan Al-Qur'an tanpa sunnah Nabi. Itu sudah disindir oleh Nabi sejak 14 abad yang lalu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La'ulfiyanna ahadakum muttaki'an 'ala arikatihi." Aku akan mendapatkan salah seorang di antara kalian bersandar di atas lambungnya. Apa itu? Orang berbaring kayak gini. Berbaring di atas apa? Lambung. Jadi berbaring kayak gini. Di atas lantai. Ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi au nahaitu anhu. Dalam keadaan dia sedang berbaring seperti itu, datang perintah darimu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada larangan yang bersumber dariku, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada orang tersebut dalam keadaan dia sedang berbaring. Fayaqulu, kemudian dia berkata, la najri ma wajadna fi kitabillah tabahnahu. Jawabannya apa ketika datang perintah dari Rasul atau larangan? Dia menjawab, saya tidak tahu. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah yang kami apa? Ikuti. Berarti mereka itu kan bukan ada dalam apa? Al-Quran. Yang kami ikuti itu apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah sejatinya pemikiran orang-orang ingkar sunnah. Mereka mengatakan, gak ada itu dalilnya dalam Al-Quran. Sedangkan kita itu, sedangkan Quran itu sudah mencakup seluruh apa? Seluruh agama. Ma farraqna fil kitabi min syai', berdalil dengan Al-Qur'an lagi. Menolak sunnah dengan dalil apa? Al-Qur'an. Ma farraqna fil kitabi min syai', kami tidak meninggalkan sesuatu apapun dari Al-Qur'an. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ini orang yang memahami Al-Qur'an dengan kepalanya sendiri, dengan otaknya sendiri. Dan orang yang seperti itu sudah dibantah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sahabat Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, kata Abu Nadrah, "Kunna 'inda Imran ibn al-Husayn, inna Imran ibn al-Husayn, wa kunna natadzakaru al-'ilma." Kata Abu Nadrah, pada suatu hari kami sedang bersama dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husayn. Dan saat itu kami sedang belajar dengan ngaji, nadzala tarul ilma, sedang mudzakarah ilmu. Faqala rajulun, tiba-tiba ada salah seorang yang hadir itu bicara. La tatahaddatsu illa bima fil Qur'an. Wahai para jamaah sekalian, jangan memperbincangkan sesuatu kecuali yang ada dalam Al-Quran. Jangan memperbincangkan sesuatu kecuali yang ada dalam apa? Kelihatannya bagus gak nih nasihatnya? Jadi kalau gak ada ayatnya dalam Al-Quran, gak usah diperbincangkan. Kita tuh membicarakan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini bagus sekali ya. Apa jawaban Imran bin Husain? Faqala lahu Imran. Saat itu Imran langsung berkata, innaka la ahmaq. Innaka la ahmaq. Kamu itu, ahmaq itu apa ya? Dungu. Tahu dungu? Apa dungu? Kamu itu bodoh. Ini kadang-kadang memang butuh apa? Sikap keras nih kadang-kadang ya. Tapi memang kadang-kadang sikap keras. Kadang-kadang orang itu disikapi lembut, orang paham-paham. Kadang-kadang kalau, ya mungkin kalau kita itu kayak sosok gitu, itu baru hajar, oh hijayanya itu bodoh. Kalau misalnya dengan kata-kata yang lembut, kamu tuh kurang tahu, kamu tuh kurang paham. Gak paham-paham bahwasanya dia itu gak paham. Jadi terkadang itu butuh, kan? Sesuatu yang keras, itu kadang-kadang butuh. Ya kayak dokter, dokter itu terkadang dia melakukan sesuatu yang dianggap kejam. Apa contohnya? Amputasi. Apa? Amputasi. Amputasi kan kejam kan? Memotong kaki atau memotong apa? Tangan. Tapi kalau dibiarkan, nanti yang dipotong semuanya tubuhnya, karena nanti akan apa? Akan merembek. Racunnya atau penyakitnya akan merembek ke tubuhnya. Maka terpaksa dia apa? Dipotong. Ini sikap kejam, keras, tapi harus. Nah, terkadang kita sama orang itu memang kadang-kadang butuh sikap apa? Tegas, sikap keras. Karena orang itu tidak mempan kalau disikapi dengan sikap yang apa? Lembut. Tapi hukum asalnya tetap harus pakai sikap yang apa? Lembut. Jadi gak bisa nanti misalnya antum di pengajian ada orang yang tanya, Ustaz, saya gak paham itu, kamu itu bodoh. Itu bukan seperti ini maksudnya. Maksudnya adalah ini Imran bin Husain ini sedang bicara dengan orang yang memang betul-betul bodoh. Dan dia itu mungkin ya, mungkin berdasarkan saya itu mungkin dia ini orang yang memang suka apa ya? Suka usil mungkin ya. Maka butuh dikasih vitamin. Nah, butuh dikasih vitamin supaya dia sadar. Inna kala ahmaq. Kamu itu bodoh. Awajadta fil Qur'ani sholat dhuhra arba'a raka'atin. Apa kamu menemukan dalam Al-Qur'an perintah yang isinya sholatlah zuhur 4 rakaat? Apakah kamu menemukan dalam Al-Qur'an perintah ayat yang isinya sholatlah zuhur 4 rakaat? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Coba silakan buka dari Al-Qur'an dari A sampai Z. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, coba cari. Ada enggak ayat yang jelas-jelas mengatakan sholatlah zuhur 4 rakaat? Ada enggak? Ada enggak? Enggak tahu, saya enggak pernah baca-baca Al-Qur'an sama maknanya, Ustaz. Cuma baca-bacanya. Saya katakan tidak ada. Sampai pun mata kita jatuh, kita buka-buka itu enggak akan ketemu, enggak mungkin ketemu. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Wal 'asra arba'an la tajhar bil qira'ati bi syai'in minha. Dan apakah engkau dapatkan dalam Al-Qur'an ayat yang isinya salatlah asar 4 rakaat dan bacalah bacaan dengan sir, dengan suara yang apa? Pelan. Ada enggak? Jadi kita baca Al-Qur'an dari depan sampai belakang, kita enggak akan temukan aturan yang berbunyi sholatlah zuhur dan asar dengan suara yang pelan. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, wal maghrib salatan Tajharu bil qira'ati fi raka'ataini minha wa la tajharu bil qira'ati fi raka'ah. Dan apakah engkau dapatkan dalam Al-Qur'an ayat yang isinya salatlah maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama dan kedua bacalah dengan suara yang keras dan rakaat ketiga bacalah dengan suara yang apa? Pelan. Tanya lagi sama orang berpuasa. Kemudian dia berkata lagi wal 'isya'a 4 rakaat. Tajharu bil qira'ati fi raka'atain minha wa la tajharu bil qira'ati fi raka'atain. Dan apakah kau dapatkan di dalam Al-Qur'an ayat yang intinya salatlah isya 4 rakaat, 2 rakaat keras, 2 rakaat lirih. Wal fajr raka'ataini tajharu fihima bil qira'ah. Dan apakah kau dapatkan ayat yang intinya salatlah subuh 2 rakaat dengan suara yang jawabannya ada enggak? Berarti kalau misalnya engkau itu mengajak kita untuk berbicara kecuali tidak berbicara kecuali sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita enggak boleh bicara masalah sholat dan tata caranya. Karena itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Terus apa yang akan kita bahas? Jadi, dan ini selalu diwariskan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwasannya kita cukup dengan Al-Quran itu amat disayangkan. Itu selalu diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan para ulama kita tidak tinggal diam. Sekali berimam Syafi'i rahimahullah pada zamannya menghabisi. Dalam kitabnya Ar-Risalah dan Jima'ul Ilm, beliau menghabisi orang-orang yang berpendapat atau berkeyakinan dengan keyakinan seperti itu. Di zaman kita ini ada enggak yang seperti itu? Banyak. Apa contohnya? Banyak itu contohnya apa? Satu. Apa contohnya? Mungkin mereka tidak akan mengandalkan kita cukup dengan Al-Quran. Tidak akan secara redaksi ngomong seperti itu. Karena mereka tahu nanti bisa dikeprungi orang akeh. Tapi mereka dengan bahasa yang lembut. Kata Agus Mustafa di dalam bukunya, tak ada adab kubur dalam tandanya. Buku bestseller. Buku apa? Bestseller. Buku kayak gini kok jadi bestseller. Masya Allah. Sudah cetakan yang keberapa nih? Saya ingat tadi. Sudah berkali-kali dicetaknya. Dia berkata dalam halaman 213 sampai 214. Ketika bicara tentang Quran dan hadis, kata dia, acuannya gampang. Cocokkan saja dengan Al-Quran. Maksudnya cocokkan hadis dengan apa? Al-Quran. Kalau ada hadis tidak sesuai dengan Al-Quran, kalau ada hadis tidak sesuai dengan Al-Quran, maka bukan Qurannya yang dikalahkan, melainkan hadisnya yang harus dititihkan. Melainkan hadisnya yang harus dititihkan. Ini orang awam yang tidak belajar agama. Ini angkat buah. Masya Allah. Iya ya. Kita itu harus apa-apa Al-Quran. Kalau ada hadisnya tidak cocok sama Al-Quran ini dibuang. Bukan ayatnya yang dibuang. Tapi hadisnya yang dibuang. Ini pemikiran ini intinya sama dengan pemikiran tadi yang dikatakan oleh Imran bin Husain apa? Ahmad. Bodoh. Gimana bantahnya? Silakan. Saya ajak antum untuk berpikir. Gimana membantah pemikiran tadi? Yang sebenarnya intinya sama. Ingkar usul. Silakan. Oke. Bagus. Antara hadis dan Quran tidak mungkin bertentangan, tapi kurang cermat. Kurang cermat. Siapa yang bisa mencermati dan bisa merambah? Antara Quran dan hadis tidak mungkin ada pertentangan. Bagus benar. Siapa yang mau memoles jawaban ini supaya lebih benar lagi? Jawaban yang ini tadi disampaikan dipoles, bukan jawaban yang baru. Bagus. Jadi harus ada kata-kata apa? Sahih. Antara Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena kalau misalnya hadisnya palsu, itu jelas bertentangan dengan apa? Al-Quran. Contohnya apa? Ada hadis palsu yang bunyinya, إِذَا أَعْيَكُمُ الْأُمُورُ وَعَلِيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْكُبُورِ. Kalau kalian sudah kepepet, mintalah kepada orang-orang yang dikuburkan. Ini bertentangan dengan Al-Quran tidak? Ya jelas bertentangan dengan Al-Quran. Lawan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni wajib kakut. Tidak pernah Allah itu berfirman, ud'u ashabal kubur. Tidak pernah ada. Ini berarti hadis. Tapi hadis yang apa? Palsu. Makanya bertentangan dengan apa? Al-Quran. Tapi kalau hadis sahih itu tidak mungkin bertentangan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Ini baru jawaban pertama. Jawaban yang kedua. Saya siapkan dua jawaban. Siapa yang tahu? Terus? Kalau dua-duanya wahyu, kenapa? Ada jawaban lain yang lebih telak? Kalau Al-Quran tidak masuk dengan akal, apanya yang sesuai? Apa ada Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal? Kalau jawabannya, kalau ada Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal, yang ditolak itu akalnya. Apa ada Al-Quran yang bertentangan dengan akal? Yang tidak masuk akal apa ada? Ya, jawaban yang lain. Hadis adalah penafsir Al-Quran. Ada yang lain? Ya. Apa yang datang? Ya. Bagus. Ada jawaban yang lain? Jawaban yang saya persiapkan ini belum dijawab oleh antum. Sekarang saya mau tanya, apakah hadis Nabi SAW ketika menyebutkan suatu hukum A, apakah hukum ini harus ada di dalam Al-Quran? Ya, kalau hadis Nabi menyebutkan suatu hukum A, apakah hukum ini harus supaya kita terima itu harus sudah disebutkan dalam Al-Quran? Apa boleh Nabi SAW menyampaikan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran? Boleh. Betul. Jadi bukan merupakan syarat supaya hadis diterima. Hukum yang disebut oleh hadis itu harus ada dalam Al-Quran, bukan merupakan syarat. Bisa jadi Nabi SAW menyebutkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan bertentangan dengan Al-Quran, tapi memang dalam Al-Quran tidak disebutkan. Kata Imam Ibn Qayyim, dalam kitabnya Ihram Al-Muwaqqi'in, Quran dan hadis, hubungan antara keduanya bisa dibagi menjadi tiga. Bisa dibagi menjadi apa? Tiga. Antara Quran dengan hadis. Hubungan antara Quran dan hadis. Yang pertama, bisa jadi hadis Nabi SAW menyebutkan hukum yang sama persis dengan hukum yang disebutkan oleh Al-Quran. Ini jenis yang pertama. Hadis Nabi SAW, jenis yang pertama hubungannya dengan Al-Quran. Bisa jadi hadis menyebutkan suatu hukum yang sama persis dengan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan puasa itu wajib. Di dalam hadis disebutkan puasa itu apa? Ini sama enggak? Sama persis. Yang kedua, bisa jadi hadis menyebutkan sesuatu yang menafsirkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Hadis menyebutkan sesuatu yang menafsirkan serta menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Wah, banyak sekali contohnya. Salat. Nah, dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kata Allah diwajibkan atas kaum mukminin, waktu-waktunya sudah ditentukan. Tapi mana penentu waktu-waktunya itu? Ada dalam apa? Sunnah Nabi. Dua-duanya sama-sama bicara masalah waktu, tapi hadis lebih spesifik menjelaskan kapan waktu zuhur, asar dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis menyebutkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hadis menyebutkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apakah maknanya ini mesti bertentangan? Hah? Kalau ada satu hukum tidak disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, apakah maknanya ini bertentangan dengan Al-Quran? Ya tidak, belum tentu. Bertentangan dengan Al-Quran belum tentu. Dan kata Ibnu Qayyim, hadis itu tidak akan lepas dari tiga jenis. Ini berdasarkan apa? Penelitian yang komprehensif dari sekian juta hadis, nggak akan keluar jenisnya dari tiga. Kalau nggak yang pertama, yang kedua, kalau yang kedua, yang ketiga. Nah, yang jenis ketiga ini kata beliau Ibnu Qayyim, la tahillu maksiatuhu, tidak boleh ditentang sama sekali. Nah, yang ketiga ini, walaupun Nabi menyebutkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, ini tidak boleh ditentang sama sekali. Kata beliau, walaysa hadza taqdiman laha ala kitabillah. Dan ini bukan berarti kita mengedepankan Al-Quran, mengedepankan hadis di atas apa? Al-Quran. Bukan berarti seperti itu. Ketika kita menerima suatu hukum yang disebutkan oleh Nabi dan itu belum disebutkan dalam Al-Quran, itu bukan berarti kita itu mengedepankan hadis atas apa? Al-Quran. Bukan. Kata beliau, balimtithalun lima amarallahu bihi min ta'ati rasulihi. Justru itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah yang memerintahkan kita supaya taat sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan sedang mengedepankan hadis atas Al-Qur'an, tapi kita sedang taat sama Allah yang memerintahkan kita supaya taat sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an jelas sekali, man yuti'ir rasula faqad apa Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah siapa? Ini sudah habis ini. Kalau kita bawakan ayat ini, mereka langsung apa? Langsung KO. Karena out mereka langsung. Karena kita ketika mengamalkan hukum ini, dan itu belum disebutkan dalam Al-Quran, karena kita memang mentaati Allah yang memerintahkan kita supaya taat. Karena siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini ya? Kemudian paragraf yang ke-8. Paragraf yang ke-8. Sudah ketemu? Was-sunnatu tufassirul Qur'ana. Wa hiya dalailul Qur'an. Dan sunnah menafsirkan Al-Quran, dan ia menunjukkan makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Dan sunnah menafsirkan Al-Quran, dan ia menunjukkan makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Ini sudah kita jelaskan tadi bahwasanya salah satu fungsi atau tugas dari hadis adalah untuk menafsirkan apa? Al-Qur'an. Ini sudah kita sebutkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 44. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini salah satu tugas Nabi. Tugas Nabi adalah menjelaskan kepada umat apa yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ini tugasnya Nabi. Sudah. Jadi ini selesai ya. Yang ke-8 ya ini ya. Kita masuk yang ke-9. Walaysa fis sunnati qiyasun. Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Di dalam sunnah tidak ada apa? Qiyas. Ini perkataan muskil enggak ya? Hah? Anak nanya sama antum, ini muskil enggak ya? Hah? Kita tahu ada Quran, hadis, ijma apa? Iya. Iya kan? Ada 4 kan? Quran, hadis, ijma, iya. Ini kok di sini disebutkan tidak ada apa? Iya. Ini benar apa enggak ini? Hah? Apa Imam Ahmad ini enggak sesuai dengan ulama? Hah? Maksudnya ada 2 kemungkinan. Maksud dari perkataan Imam ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud tidak ada qiyas itu adalah qiyas yang salah, nah, atau qiyas yang keliru. Jadi nggak boleh kita memakai qiyas yang keliru. Nanti kita akan contohkan. Ini kemungkinan yang pertama. Nanti kemungkinan kedua kita mundur pada akhir pengajian. Ini kemungkinan yang pertama sebagian sudah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rafidi. Mayoritas ulama itu mengakui qiyas sebagai salah satu landasan hukum syar'i. Ini mayoritas ulama. Makanya kita sering mendengar Quran, hadis, ijma' apa? Qiyas. Jadi qiyas itu dipakai. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai qiyas. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadrin. Apa asumu anha? Wahai Rasul, ibu saya ini meninggal. Ketika meninggal itu dia masih punya utang puasa nazar. Jadi ketika meninggal dia masih punya apa? Utang puasa nazar. Apakah saya berkewajiban untuk berpuasa? Membayar apa? Membayar puasa nazar ibu saya. Ini pertanyaannya seorang wanita kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ketika ibu saya meninggal, dia masih punya hutang puasa. Dia pernah bernazar dalam hidupnya untuk berpuasa. Belum sempat dia memenuhi nazarnya, dia sudah apa? Meninggal. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi menjawab dengan qiyas. Nabi menjawab dengan apa? Qiyas. Ara'aiti lau kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yu'addi dhalika anha. Wahai anak, wahai perempuan, andaikan ketika meninggal ibu kamu itu punya utang. Punya apa? Utang. Kemudian engkau bayar utang itu, apakah sah? Boleh atau enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kata wanita itu, na'am, iya wahai Rasul. Kalau misalnya ibu saya meninggal, dia punya kewajiban utang, kemudian utang itu saya bayar, maka sudah sah. Sudah mewakili apa? Mewakili utang ibu saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumi an ummiki. Maka berpuasalah kamu sebagai niat, dengan niat untuk membayar apa? Puasa nazarnya siapa? Ibu. Jadi Nabi di sini memakai qiyas. Jadi dikiaskan puasa itu dengan apa? Dengan hutang. Puasa nazar yang belum sempat dilakukan itu juga utang, tapi utang apa? Utang puasa, utang maknawi, bukan utang materi. Kalau utang duit itu utang apa? Materi. Dua-duanya sama-sama utang dan dua-duanya sama-sama harus di apa? Harus dibayar. Makanya oleh Nabi SAW diperintahkan, diajak si wanita itu berpikir, dikiaskan, dianalogikan dengan hutang. Jadi Nabi pernah pakai kias, makanya kias itu tidak boleh dihindari. Karena Nabi pernah apa? Pernah apa? Contoh yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Abu Hurairah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada salah seorang laki-laki datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, wulidali hulamun aswad. Wahai Rasul, saya itu baru dapat anak, tapi anak saya hitam. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya putih, istri saya apa? Putih. Enggak, kalau hitam enggak ada masalah. Jadi dia datang sama Rasul, dalam ngandu sama Rasul. Wahai Rasul, saya baru dapat anak, tapi anak saya kulitnya hitam. Loh, apa salahnya? Mungkin itu dari Allah. Masalahnya adalah, karena saya sama istri saya putih. Kok bisa saya dapat anak apa? Hitam. Ini, kalau sudah seperti ini, bisa jadi setan masuk. Wah, ini jangan-jangan. Kan bisa aja kan setan masuk kan? Wah, ini mungkin ada seorang yang menggauli istri saya dan kebetulan orang itu orang apa? Hitam. Akhirnya keluar bayinya apa? Hitam. Apa jawaban Rasul SAW? Rasul SAW mengajak orang tadi untuk berpikir dengan sesuatu yang ada di sekeliling dia. Ini yang datang orang Arab Badui. Orang Arab itu punya ternak biasanya kalau enggak unta ya kambing. Kata Nabi SAW, halaka min ibil, apakah kamu punya unta? Qala na'am, iya wahai Rasul, saya punya unta. Ma alwanuha, apa warna untamu? Qala humrun, warnanya merah wahai Rasul. Qala, hal fiha min awrah, apakah ada di antara unta kamu yang warnanya itu abu-abu? Nah, jadi sekian banyak ontamu yang warnanya merah itu, ada enggak di antara onta itu yang lahir kemudian warnanya enggak merah tapi warnanya apa? Abu-abu. Persis kayak dia ya. Putih anaknya apa? Hitam. Ini onta merah kok tahu-tahu keluarnya apa? Abu-abu. Qala na'am. Kata orang Arab berdua, iya wahai Rasul, ada di antara ontaku yang warnanya abu-abu. Dan bapaknya sama ibunya warnanya apa? Ya. Fa'anna dhalik. Kok bisa? Dari mana? Dari mana ontak itu kok jadi apa? Abu-abu padahal semuanya apa? Merah. Mungkin gak merah sama abu-abu. Masuk gak? Merah tambah merah jadinya apa? Merah. Kok bisa merah? Merah plus merah jadi apa? Abu-abu. Suatu hal yang apa? Yang gak masuk akal. Fa'anna dhalik. Kata Nabi SAW, dari mana muncul onta yang berwarna abu-abu itu padahal bapak dan ibunya warnanya apa? Merah. Qala la'annahu naza'ahu 'irqun. Wahai Rasul, mungkin kata orang Arab tadi, mungkin ada kakeknya dulu. Kakeknya onta ini yang warnanya apa? Abu-abu. Jadi mungkin dulu kakek-kakeknya onta ini ada yang warnanya apa? Abu-abu. Kemudian gennya itu ada yang apa? Yang menurut kepada apa? Cucunya onta. Gennya bukan turun kepada orang tuanya onta, bapak ibunya, tapi turun kepada siapa? Cucu. Fala'allahu fala'allabnaka hadha naza'ahu. Kata Nabi SAW, bisa jadi anakmu itu juga seperti itu. Dulu kamu punya kakek, kulitnya apa? Kemudian gennya itu bukan pindah ke kamu, tapi pindahnya ke siapa? Ke anak kamu. Nabi di sini pakai kias. Pakai apa? Kias. Iya kan? Manusia dikiaskan dengan apa? Dengan onta. Bukan berarti manusia kayak onta. Enggak. Cuman sama-sama makhluk hidup yang ada kemungkinan terjadi perpindahan gen melewati generasi. Nah, jadi Nabi pakai kias. Nabi pakai apa? Kias. Dan gak mungkin kalau ditafsirkan kias terlarang itu mutlak gak boleh. Perkataan Imam Ahmad gak mungkin ditafsirkan seperti itu. Gak boleh ada kias sama sekali. Kenapa? Karena Nabi pakai apa? Kias. Loh, terus kias yang bagaimana yang gak boleh? Kias yang gak boleh saya akan bawakan 3 contohnya. Ini yang dimaksud insya Allah oleh Imam Ahmad. Maksudnya gak ada kias dalam sunnah. Itu kias yang terlarang. Satu, kias Allah dengan makhluk. Kias apa? Allah dengan makhluk. Mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Apa ada orang yang mengkiaskan Allah dengan makhluk? Hah? Ada? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Apa contohnya? Tangan Allah dengan tangan makhluk. Apa ada orang yang berani mengatakan tangannya Allah itu kayak tangannya makhluk? Hah? Ada orang yang terang-terangan mengatakan tangan Allah kayak tangan makhluk? Ada? Hah? Ada? Masa? Mereka enggak ngomong. Tapi mereka di dalam hatinya itu mengatakan seperti itu. Sehingga terucap atau tercetus pemikiran Allah tidak mungkin punya tangan. Allah memiliki tangan itu berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan Al-Qurannya jelas, hadisnya sahih. Allah punya tangan. Ada sebagian orang yang merasa apa? Segan. Masa Allah punya tangan? Gak mungkin. Itu bukan tangan. Itu apa? Kekuasaan atau kekuatan. Kalau kita tanya kenapa? Kenapa kok Allah itu gak boleh punya tangan? Kalau punya tangan berarti nanti ada darahnya, ada tulangnya, ada ruas-ruasnya, kemudian ada urat-uratnya. Kalau kecocok ri, nanti akan keluar darah, dan sebagainya. Jadi gak mungkin Allah itu punya tangan. Kenapa sampai muncul seperti ini? Karena dia mengkiaskan Khalik dengan siapa? Makhluk. Dan ini adalah merupakan suatu kekeliruan yang sangat nyata. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan apa? Tidak mungkin. Terus bagaimana kita meyakininya? Kita meyakininya Allah itu punya tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Bagaimana bentuk Allah? Sesuai dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah. Tidak usah dibayangkan tangannya bagaimana. Kewajiban kita adalah kalau Allah berkata Allah punya tangan, ya sudah yakini Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya? Tidak usah dibayangkan. Karena itu tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya beberapa dimensi saja, misalnya kanan, kiri, dan seterusnya itu memang tiba. Tapi kalau sudah masuk, apakah itu ada dagingnya, ada tulangnya, terus bagaimana ruas-ruasnya, ada kukunya, apa enggak, itu gak usah dibahas. Karena itu gak dibahas sama Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita adalah sami'na. Kita mendengar Allah menyebutkan punya tangan, maka kita taat. Kita yakin bahwasanya Allah punya apa? Ini contoh kias Allah dengan makhluk. Dan ini kias yang apa? Yang salah. Dan inilah yang dilarang. Tidak boleh kias pakai kayak gini. Contoh yang lain. Allah di mana? Di atas. Arsy. Dalilnya apa? Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas apa? Arsy. Ada orang yang mengatakan tidak mungkin Allah itu di atas. Kenapa? Kenapa? Mereka tidak mungkin Allah itu di atas. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Itu contoh yang pertama, kias yang enggak benar. Kias Allah dengan apa? Makhluk. Contoh yang kedua. Kias alam gaib dengan alam nyata. Kias alam gaib dengan alam apa? Nyata. Misalnya mengkiaskan alam kubur dengan kehidupan duniawi. Dengan kehidupan duniawi yang ada di dunia ini. Apa ada orang yang seperti itu? Ada. Masih bersama Abu Mustafa. Di dalam kitabnya atau dalam bukunya Tak Ada Azab Kubur. Halaman 158. Kata dia, bagaimana dia sedang bercerita tentang tidak mungkinnya mayat itu disiksa secara fisik. Tidak mungkinnya mayat disiksa secara fisik. Kata dia, bagaimana ia bisa merasakan siksa badan? Sistem saraf dan otaknya tidak lagi berfungsi. Ia tidak akan bisa merasakan apapun lewat badannya. Bahkan pada saat masih hidup pun, kalau kita dibius total, badan tak bisa merasakan rasa sakit. Kalau dia apa? Dibius total, badan tak bisa merasakan apa? Rasa sakit. Meskipun disayat-sayat menggunakan pisau bedah. Meskipun disayat-sayat menggunakan pisau bedah. Apalagi ketika badan sudah hancur tak berbentuk. Sistem saraf tubuh kita sudah tidak berfungsi. Jadi kata dia gak mungkin. Buat apa mayat itu disiksa? Lawang mayat itu sudah apa? Sudah mati, tidak ada rasanya. Jangankan mayat yang sudah tidak ada nyawanya. Kita saja ketika masih ada nyawanya, cuman kita di apa? Dibius total. Kita tidak akan merasakan rasa sakit. Kenapa? Karena seakan-akan saraf kita itu sudah berhenti untuk sejenak. Begitu pula tubuh yang sudah hancur, yang ada dalam apa? Kuburan. Apa mungkin disiksa? Buat apa disiksa? Lawang tidak merasa apa? Ini, kenapa dia sampai bisa berpikir seperti ini? Karena dia itu mengkiaskan alam gaib yang ada di kuburan dengan apa? Dengan alam nyata kita. Dia bayangkan itu, kuburan itu kayak sekarang kita di sini. Ya emang kalau sekarang orang mati dipukuli ya gak apa-apa. Dia gak akan jerit-jerit karena dia gak punya suara untuk apa? Menjerit. Kalau sekarang orang itu dibius total, memang ketika disayat-sayat dia tidak merasa. Ini adalah dunia bung. Ini bukan apa? Bukan alam kubur. Alam kubur jangan dikiaskan sama dunia. Kenapa? Karena alam kubur gaib, alam dunia itu nyata. Anda itu mau mengkiaskan alam kubur dengan sesuatu yang nyata. Dari mana lawang Anda itu gak pernah ngelihat apa? Ngelihat ke dalam kubur, gak pernah. Kalau sekarang kita mengkiaskan, misalnya Pak Soeharto itu kayak siapa di sini misalnya, nah, atau Fulan di sini siapa ya? Yang ini kayak mirip Pak Harto siapa? Ada nggak mungkin wajahnya lah, atau paling tidak hidungnya mirip gitu. Itu kan kita bisa mengkiaskan Fulan Pak siapa di sini, Pak Ahmad persis kayak Pak Harto, dikiaskan kayak Pak Harto, mirip. Kenapa bisa kita katakan mirip? Karena kita pernah melihat siapa? Pak Ahmad, dan kita pernah melihat siapa? Pak Harto. Makanya bisa kita bedakan. Bisa kita apa? Miripkan. Bisa kita umpamakan. Loh sekarang Anda itu gak pernah melihat apa? Kuburan. Kok Anda mau kiaskan kuburan dengan apa? Dengan alam nyata. Gak masuk. Itulah namanya kias yang salah. Mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang apa? Yang nyata. Jadi bantahannya untuk membantah tadi itu minimal dari dua sisi. Minimal dari apa? Dua sisi. Yang pertama, alam kubur itu enggak pernah kita apa? Lihat. Alam kubur itu enggak pernah kita lihat. Makanya tidak mungkin kita analogikan dengan sesuatu yang nyata. Tidak mungkin kita analogikan dengan sesuatu yang nyata. Apa benang merah antara keduanya? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kias itu kita pakai kalau tidak ada nas, tidak ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Itu baru kita pakai apa? Kias. Kalau misalnya ada dalil, kita nggak butuh pakai apa? Kias. Karena sudah ada dalilnya. Kita itu pakai kias ketika kita menemukan suatu permasalahan, kok nggak ada dalil nas tentang permasalahan itu. Baru kita cari dalil lain yang mirip yang bisa dipraktekkan ke dalam permasalahan itu. Itu pakai kias. Tapi kalau sudah ada dalilnya, maka kita nggak perlu kias. Dan salah satu ciri kias yang salah adalah kias yang mengakibatkan ditolaknya dalil. Contohnya ya ini. Ada kubur itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalnya kita pakai kias-kias tadi, utak-utik, kemudian kita intinya nggak ada apa? Azab kubur, berarti sama saja kita pakai kias untuk menendang apa? Dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak dalil tentang azab kubur. Sampai-sampai Imam Al-Baihaqi punya buku khusus tentang azab kubur. Kata beliau, Isbatu Adabil Qabri. Judulnya adalah menetapkan adanya apa? Azab kubur. Dari Al-Quran, diantaranya adalah surat Ghafir ayat 46. Diantaranya surat apa? Ghafir ayat 46. Di situ Allah bercerita tentang Fir'aun. An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyah. Fir'aun itu sekarang itu dia ditampakkan api pagi dan petang. Disiksa oleh Allah sekarang ini. Fir'aun ini sekarang disiksa. Dengan ditampakkan neraka pagi dan petang. Ditampakkan terus. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan ketika datang hari kiamat, maka Allah memerintahkan masukkan Fir'aun ke siksaan yang paling kejam. Jadi sekarang dia disiksa, diazab. Cuma nanti kalau datang hari kiamat dia akan apa? Siksaannya lebih apa? Lebih kejam lagi. Sekarang dia disiksa. Itu menunjukkan bahwasanya sekarang ini ada siksa kubur. Makanya ulama, para ahli tafsir banyak sekali. Ini orang ini, penulis buku ini tahu ayat ini. Tahu ayat ini. Tapi dia katakan itu bukan dalil menunjukkan adanya azab kubur. Karena dia menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan otaknya dia sendiri. Ini sarjana teknik nuklir bicara masalah agama. Ini kayak gini akibatnya. Ini alumni teknik nuklir UGM. Bicara masalah apa? Itu kayak dokter hewan mengobati manusia. Iya, bukan ahlinya bicara. Ini akibatnya seperti ini. Para ahli tafsir dari dulu, dari zaman tabi'in sampai sekarang, itu mengatakan ayat ini dalil adanya azab kubur. Dari kalangan para tabi'in ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Muqatil, ada Muhammad bin Ka'ab. Para ahli tafsir sudah beliau, sudah mereka ini ada As-Samarqandi, ada Ibnu Jauzi, ada Fakhruddin Ar-Razi, ada Ibnu Adil, ada Al-Qurtubi, ada Al-Khazin, ada Al-Baydawi, ada Az-Zamakhsyari. Semuanya mengatakan ayat ini dalil adanya azab kubur. Kok orang satu ini muncul mengatakan itu bukan dalil apa? Azab kubur. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terlalu banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan ini sahih oleh beliau. Laula an tadafanu la sa'altullaha anhu an yusmi'akum adzabal qabr. Kalau bukan karena saya khawatir siapa yang akan menguburkan kalian, niscaya saya kata Nabi akan minta kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian suara azab kubur. Jadi Nabi itu pernah meminta kepada Allah agar pernah ingin minta kepada Allah supaya kita diperdengarkan apa? Azab kubur, suara orang yang disiksa di kubur. Kenapa Nabi enggak jadi? Karena khawatir Nabi. Kalau kita dengar suara azab kubur, kita langsung apa? Mati. Saking apa? Mengerikannya siksaan yang ada di dalam. Kalau orang pada mati, siapa yang apa? Yang kubur. Itu kadang-kadang. Kalau bukan saya khawatir, karena kekhawatiran saya, siapa yang akan mubur kalian? Karena semuanya akan apa? Mati. Kalau saya, Anda, semuanya yang ada di mati, siapa yang akan mubur? Kada orang hidup. Itu ketakutan Nabi SAW. Makanya Nabi tidak jadi minta kepada Allah supaya kita mendengar apa? Nah, seperti itu. Maka ini salah satu dalil bahwasanya sekarang ini ada adab apa? Kubur. Kata dia, ini hadisnya, ini hadisnya perlu diteliti lagi itu hadis saya. Yo, alumni dari Nobel bicara masalah hadis gimana, ilmunya dari mana? Itu. Kemudian ada lagi hadis lain yang riwayat panjang, riwayatnya panjang dari Al-Bara' bin Azib. Di antara riwayatnya itu ada yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan dinyatakan isnadnya sahih oleh Imam Al-Baihaqi. Di situ disebutkan setelah orang kafir ditanya dengan berbagai pertanyaan dan tidak bisa menjawab, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waftahu lahu baban ila an-nar. Disebutkan di situ setelah tidak bisa menjawab dengan berbagai setelah tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan tadi, Nabi berkata atau ada suara dari langit yang mengatakan, bukakanlah pintu dari kuburannya itu ke neraka. Jadi kuburannya itu dibuka pintu ke mana? Ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Saat itu ketika pintu dibuka ke neraka, masuklah hawa panas dan racun dari neraka. Serta bau busuk dari neraka masuk dalam tubuh. Wa yudayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Dan saat itu kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang belulangnya patah dan masuk satu sama lainnya. Itu aja bukan? Hah? Ada. Kemudian thumma yuqayyadu lahu a'ma wa adkam. Kemudian didatangkan sosok yang bisu dan tuli. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Dia membawa palu kodam, palu besar dari besi. Law duriba biha jabalun lasara turaban. Seandainya ada sebuah gunung yang dipukul dengan palu tersebut, maka gunung itu akan hancur rata menjadi tanah. Saya dibayangkan bagaimana kekuatan palu tersebut. Fayudribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghribi illa thaqalin fayasiru turaban. Kemudian dengan palu itu orang tadi itu dipukul oleh malaikat atau makhluk yang bisu dan tuli. Sengaja bisu dan tuli. Kenapa? Ketika dipukul orang tersebut, dia berteriak dengan sebuah teriakan yang terdengar dari ujung barat sampai ujung timur. Gimana teriakannya? Teriak kedengaran dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya mendengar. Illa sahalaini, kecuali manusia yang tidak. Nah, kita ditakdirkan tidak mendengar. Kalau kita mendengar, kita orang mau apa? Mati. Kita pernah mendengar teriakan sekelas itu. Langsung mati gitu. Kalau mendengar gitu. Tapi Allah, Nabi sayang sama kita. Fayasiru turaban. Kemudian ketika setelah dipukul teriak itu langsung dia tuh hancur menjadi tanah. Thumma tu'adu fihi ruh. Kemudian dikembalikan ruhnya kepada orang tersebut. Lalu disiksa. Berarti ini juga bantahan telak buat Agus Mustofa ini. Berarti tubuh itu ketika akan disiksa apa? Ruhnya di apa? Dikembalikan lagi. Makanya kalau disiksa apa? Terasa sakit karena ruhnya di apa? Dikembalikan. Apa mungkin Ustaz? Sudah jadi apa? Sudah jadi tanah kok bisa dikembalikan? La ilaha illallah. Lebih susah mana bikin manusia baru atau manusia sudah ada masih dibikin lagi? Hah? Susah mana? Lebih susah bikin baru atau sudah ada kemudian dikembalikan seperti semula? Wis gampang, sekarang ada komputer. Lebih susah mana bikin komputer baru sama memperbaiki komputer yang sudah rusak? Hah? Kalau memperbaiki komputer yang sudah rusak tinggal nyari apa? Komponennya apa-apa. Kalau komputer baru bikinnya apa? Susah. Lawang Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk bikin manusia baru dari sesuatu yang gak ada. Dibikin dari manusia punya mata, punya ini, punya ini, punya ini, semuanya lengkap. Ini saja Allah mampu. Apalagi bikin manusia yang sudah hancur, sudah ada manusianya hancur, dibikin lagi jadi ada lagi. Sangat mampu. Itu bantahan buat yang tadi. Kemudian yang ketiga, contoh kias yang batil adalah kias wanita dengan laki-laki. Kias apa? Wanita dengan apa? Laki-laki. Ini sebenarnya virusnya di sini. Banyak orang menolak hukum syar'i karena dia mengkiaskan wanita dengan apa? Laki-laki. Contohnya apa? Apa? Persamaan gender. Ada yang lain? Ini masih jawaban yang global, lebih spesifik lagi. Harta waris bagus. Ada contoh yang lain? Yang dulu sempat ribut beberapa tahun yang lalu di Indonesia, sehingga timbul pro dan kontra. Apa? Polemik apa? Bukan poligami. Lain-lain. Apa? Emansipasi. Ada yang lain? Hah? Presiden apa? Wanita. Ada orang yang menolak. Ada orang yang menerima. Orang yang menerima alasannya apa? Loh, apa bedanya laki-laki sama perempuan? Begitu pula masalah warisan. Ya, ketika Munawir Tazali mengotak-atik apa? Mengotak-atik hukum. Hukum apa? Hukum waris. Kemudian akhirnya di gimana caranya supaya laki-laki sama perempuan itu bagiannya apa? Sama. Alasannya apa? Apa bedanya laki-laki sama apa? Perempuan. Berarti dia itu mengkiaskan laki-laki dengan apa? Perempuan. Perempuan dikiaskan dengan laki-laki. Padahal Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 36. Buka surat Ali Imran ayat 36. Jelas-jelas Allah berkata, walaikad dakaru kalunda. Laki-laki itu tidak sama dengan apa? Wanita. Subhanallah. Al-Quran surat Ali Imran 36 itu terang-terangan mengatakan laki-laki itu tidak sama kayak wanita, maka jangan disamakan. Tidak bisa disamakan. Dalam warisan jelas beda laki-laki dengan apa? Dengan perempuan berbeda. Apa bedanya Ustaz? Oh, bedanya jelas sekali. Kenapa kok? Walid dzakari mithlu haddil untayain sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa ayat 11. Kenapa dalam An-Nisa ayat 11 dikatakan dzakari mithlu haddil untayain? Laki-laki itu milik punya jatah dua kali lipat apa? Perempuan. Kalau laki-laki dapat dua, perempuan dapat apa? Satu. Kenapa? Apa bedanya? Apa bedanya? Hah? Apa bedanya? Hah, bedanya apa ini? Menanggung buat wanita. Gak mesti menanggung buat wanita. Laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala apa? Rumah tangga. Sedangkan wanita itu sebagai apa? Anggota. Lebih berat mana? Ya lebih berat jadi kepala. Karena dia itu menanggung apa? Menanggung orang-orang yang di bawahnya. Sedangkan si wanita dia itu ikut sama suaminya. Yang butuh duit lebih banyak siapa? Ya suami, karena dia itu harus menafkahi istrinya. Istri itu ngikut sama suaminya. Kalau misalnya istrinya duitnya sama kayak laki-laki, sama-sama banyak, nanti jadinya istrinya petantang, petenseng. Dan itulah yang terjadi sekarang. Nah, istrinya kerja di pabrik, suaminya mainan burung merpati. Itu yang terjadi sekarang. Jadi nganter suami istri kemana? ke pabrik kerja, nanti setelah itu dia main di sawah, main apa? Merpati. Sampai mungkin saya itu mau putus saking jauh. Adanya apa? Adanya si istri menjadi kepala rumah tangga. Karena dia yang cari duit, dan dia harapannya lebih banyak daripada apa? Bukan lebih banyak, suaminya gak punya duit. Nah, yang punya duit istrinya, adanya apa? Macam-macam cerai kamu nanti. Jadinya istri yang apa? Mengancam dia apa? Cerai kepada suami. Cerai itu haknya dia apa? Suami. Bukan haknya istri. Artinya yang berhak untuk mencerai itu adalah siapa? Suami. Ini balik. Istri apa? Macam-macam lah. Mau cerai kamu nanti. Subhanallah. Itu akibat kita membolak-balik hukum syariat. Jadi ketika Allah menetapkan laki-laki punya jatah dua kali lipat perempuan, itu jelas ada hikmahnya. Dan hikmahnya sangat luas, salah satunya adalah tadi itu, insyaAllah. Jadi supaya karena laki-laki memiliki tanggung jawab atas wanita, wanita itu adalah mengikuti siapa? Laki-laki. Itu. Kemudian, tadi masalah pemimpin wanita. Masalah apa pemimpin wanita? Hadisnya jelas sekali dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Tidak akan pernah berhasil suatu kaum yang menjadikan wanita itu memimpin mereka atau pemimpin mereka. Itu hadis yang masyhur. Orang itu mengatakan, ah, enggak mungkin laki-laki apa bedanya, laki-laki sama. Ya jelas berbeda, mas. Perempuan itu bisa hamil, laki-laki enggak bisa apa? Amin. Itu bedanya. Salah satu bedanya. Dan masih banyak perbedaan yang lainnya. Gimana presiden cuti untuk apa? Untuk hamil. Negaranya dipimpin sama siapa? Sebentar, presiden apa? Lagi hamil. Gimana? Jadi beda jelas. Jadi gak bisa ditamakan. Itu kias yang apa? Yang berarti. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama dari Imam Ahmad. Perkataan Imam Ahmad tadi adalah Imam Ahmad menginginkan dengan perkataannya tidak ada kias dalam sunnah. Maksudnya kias yang batil. Nah, kias yang apa? Yang batil. Dan kias yang hak maka boleh. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua. Maksud dari perkataan Imam Ahmad tidak ada kias di dalam sunnah. Menurut Syekh Ibnu Jibrin, rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah kita tidak boleh menganggap sesuatu yang bukan dari sunnah seperti sesuatu yang dari sunnah. Kita tidak boleh menganggap sesuatu yang bukan dari sunnah seperti sunnah. Mengkiaskan sesuatu yang luar dari sunnah seperti sunnah. Maksudnya itu, ini contohnya kebiasaan. Kebiasaan dianggap sebagai apa? Sunnah. Dianggap sebagai sunnah apa maksudnya? Maksudnya ya kalau misalnya ada orang yang tidak mengamalkan, nanti dianggap apa? Dianggap ekstrim atau dianggap telah keluar dari sunnah. Dan itulah kenyataan yang ada sekarang. Dia, ada orang yang ikut tahlilan, dianggap apa? Dianggap salah. Jadi menganggap tahlilan ini seperti sesuatu yang sunnah, artinya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka apa? Maka ya orang ekstrim, artinya mungkin dia adalah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini namanya membalik. Membalik apa? Fakta. Sesuatu yang bukan sunnah dianggap seperti apa? Sunnah. Jadi mereka tidak peduli lagi sekarang barometernya masyarakat itu. Jadi kalau kamu itu bagus Islamnya atau enggak, ya kamu itu ikut ritual yang ada di masyarakat atau enggak. Mandangnya bukan kamu itu rajin sholat apa enggak. Kan sekarang iya. Sekarang kalau menganggap orang ini Islamnya baik apa enggak itu, kalau dia itu hadir acara-acara seperti itu. Entah dia itu sholat, entah dia itu puasa atau enggak, yang penting dia hadir acara seperti itu. Itu kan barometernya. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, kok dia enggak hadir itu, dianggap Islamnya enggak apa? Enggak bagus. Iya, iya kan? Iya itu kenyataan. Ada orang rajin sholat, muadzin, imam, bahkan sering borongan. Ya muadzin, ya imam, ya makmum. Sering ada kayak gitu. Tapi dia rajin sholat. Sholatnya Masya Allah. Tapi gara-gara gak ikut apa? Acara seperti itu akhirnya dia apa? dianggap ini orang sesat. Tapi ada orang yang rajin sekali menghadiri acara tersebut. Tapi rakau sholat. Sholatnya setahun cuma berapa kali? Cuma dua kali saja. Idul Fitri sama? Idul Adha. Itu dianggap Masya Allah. Ini orang Masya Allah. Padahal tidak pernah sholat. Subhanallah. Itulah yang namanya kepala jadi kaki. Kaki jadi apa? Kepala. Ini maksudnya mungkin salah satu kemungkinannya adalah maksudnya adalah menjadikan sesuatu yang bukan dari sunnah seperti apa? Sunnah. Dan itu juga termasuk hal yang terlarang di dalam agama kita. Sampai di sini kita ada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan, mungkin kita nggak bisa banyak-banyak kita lagi agak positif. Bagaimana memadukan dua hadis yang lahirnya bertentangan mengenai sifat tangan Allah Subhanahu wa taala? Hadis yang pertama yang menyebutkan bahwasanya Allah itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Allah itu memiliki tangan kanan dan kiri. Kemudian di dalam Sahih Muslim, hadis yang kedua, Allah itu memiliki kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu apa? Kanan. Bagaimana ini memadukan antara dua hadis ini? Hadis Bukhari Muslim mengatakan Allah itu memiliki dua tangan, kanan dan apa? Kiri. Kemudian hadis yang kedua, atau hadis yang kedua di dalam Muslim, itu mengatakan Allah itu tangannya keduanya kanan. Allah punya tangan dua, tapi kedua-duanya apa? Ini seakan-akan kontradiksi. Para ulama menjawab dengan, setahu saya, minimal ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, mereka mempermasalahkan hadis riwayat Muslim tadi. Mereka mempermasalahkan hadis riwayat Muslim, dan mereka meragukan keabsahannya. Duh, Ustaz, apa hadis dalam Muslim itu masih bisa diragukan? Bisa. Bisa. Dari dulu. Bukan hanya sekarang saja. Dari dulu itu sudah ada yang meragukan beberapa hadis dalam Sahih Muslim. Seperti Imam Ad-Daruqutni. Imam apa? Ad-Daruqutni. Ini salah satu ahli hadis yang juga piawai. Ini juga ada beberapa hadis yang dikritisi dari Sahih Muslim. Tapi ini bukan berdasarkan hawa nafsu ya. Mengkritisinya bukan kayak sekarang. Kayak Agus Mustafa ini gak pakai apa-apa. Gak pakai bekal ilmu apa-apa. Atau gak punya ilmu mustalah hadis. Gak punya ilmu jarh wa ta'dil. Atau mengkritik. Enggak. Ini Imam Ad-Daruqutni kritikannya ini ilmiah. Dan ada beberapa imam yang lainnya yang mengkritisi Sahih Muslim. Jadi ini jawaban yang pertama adalah hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bahwasanya dua tangan Allah itu kanan. Ini dikritisi keabsahannya. Nah, jadi bisa jadi itu tidak sahih. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, maksudnya adalah ingin menggambarkan betapa dermawannya siapa? Allah. Betapa apa? Dermawannya Allah. Jadi kalau sekarang orang akan memuji seorang, itu dia akan menyebutkan, ini dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia itu dipakai apa enggak. Ketika menyebutkan seorang dipuji, tangan kanan itu selalu konotasinya apa? Positif. Nah, kalau tangan kiri konotasinya apa? Negatif. Ketika ada seorang memiliki dua tangan kanan, itu seakan-akan seluruhnya itu apa? Positif, baik. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bersifat apa kurang dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai metafora atau kiasan atau perumpamaan. Nah, perumpamaan bagaimana dermawanannya Allah, bagaimana kedermawanan Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu memiliki apa? Memiliki sifat dermawan yang luar biasa dan kebaikan sehingga dikatakan kedua tangannya itu baik atau kedua tangannya kanan. Sebenarnya maknanya adalah sama atau hakikatnya sama, ada tangan kanan dan kiri, cuman keduanya dinamakan kanan karena begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dua jawaban yang disampaikan oleh para ulama, setahu saya seperti itu. Ada pertanyaan lain silakan. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Ada? Gak ada? Atau ya, silakan. Assalamualaikum. kita mampu mengingatkan kalau tidak mampu mufarakah. Mufarakah itu adalah memisahkan diri atau ya melepaskan diri dari apa? Dari iman. Itu apakah betul ada? Apakah betul absah kisah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu mufarakah dari seorang yang bacaannya tidak benar? Pertama, mufarakah itu pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir bin Abdullah menjadi imam. Menjadi apa? Imam. Saat itu Jabir bin Abdullah itu bacaannya panjang sekali. Bukan hanya panjang, tapi apa? Panjang. Kata orang apa? Jawa Timur. Kata orang Banyumas apa? Jawa banget. Jadi baca, bacanya panjang sekali. Suratannya itu panjang. Akhirnya ada salah seorang sahabat Nabi yang jadi makmum. Saat itu dia mufarakah. Dia keluar. Kemudian dia menyempurnakan sholat sendiri. Lanjutkan sholat sendiri. Kemudian dia segera keluar. Kenapa? Karena dia seorang petani. Dia saat itu sedang. Kalau sekarang ya mungkin kayak. Leb-leb ya. Leb-leb. Mengairi. Nah, sedang mengairi apa? Sawah. Kalau lama-lama nanti apa? Nanti bisa banjir. Kemudian merusak punya dia. Dan punya siapa? Punya tetangga. Akhirnya dia lepas. Kemudian dia pergi ke sawahnya, ke kebunnya, kemudian dia lanjutkan pekerjaan. Ketahuan sama ada yang lapor kepada siapa dia. Dan dimarahi orang itu. Sahabat tadi yang dia mufarakah dimarahi sama dia. Kemudian dia enggak terima, dia datang kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir satu datang. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Affattanun anta ya, maaf bukan Jabir, maaf. Mu'adz, maaf. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau itu ingin membuat huru hara wahai Mu'adz? Jadi mana yang di maaf yang dimarahi siapa? Imamnya, bukan siapa? Bukan makmum. Yang dimarahi sama Nabi siapa? Imam. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan bahwasanya kalau jadi imam itu harus memperhatikan apa? Kondisi makmumnya. Jadi mufarakah pernah terjadi pada zaman Nabi dan oleh Nabi tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Karena ada alasan yang pas untuk mufarakah. Oh iya. Ganti kaset. Jadi mufarakah itu boleh. Tapi kalau ada alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Bagaimana dengan bacaan? Bacaan imam. Kalau imamnya salah membaca. Itu bisa terbagi menjadi dua. Para ulama tajwid membagi kesalahan itu menjadi dua. Yang mereka istilahkan dengan lahan jeli dan lahan khafi. Kesalahan fatal dan kesalahan ringan. Kesalahan yang fatal itu kesalahan dalam bacaan yang bisa merubah makna bacaan. Misalnya apa? Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amtu. Ini benar apa salah? Salah. Tapi salahnya bisa berubah makna, fatal salahnya. Siratal ladzina an'amta sama an'amtu maknanya beda enggak? Beda. Beda. Yang ini yang engkau beri nikmat, yang ini yang aku beri nikmat. Ini bahaya sekali. Salahnya ini total. Ini kata para ulama, kalau ini salah, salahnya seperti ini maka ini membatalkan sholat. Karena Fatihah menurut pendapat yang paling kuat adalah rukun. Kalau rukunnya salah berarti bisa jadi gugur. Itu kalau lahannya kesalahannya fatal. Tapi kalau bacaannya kesalahannya kesalahan yang tidak merubah makna. Contohnya apa? Misalnya ain, enggak bisa mengucap apa? Ain. Shiratal ladina an'amta. Itu kan banyak ya. Ini tidak sampai merubah makna. Kalau kesalahannya seperti ini, maka sholatnya tetap sah. Dan kita tetap boleh bermakmum di belakang dia. Terus bagaimana, apakah kita boleh ketika kita mendapatkan imamnya bacaannya salahnya itu salah fatal? Bolehkah kita langsung mufarokah saat itu, kita memisahkan diri untuk sholat sendirian? Itu dilihat kepada maslahat atau mafsadah yang akan ditimbulkan. Yang akan ditimbulkan. Seandainya ternyata mengakibatkan nanti antum akan dikeprui orang satu masjid. Wah, ini aliran sesat nih, enggak mau sholat sama kita. Akhirnya sudah, kamu enggak usah sholat di sini. Kalau mau sholat di sini, kita pukuli dulu kamu. Wah, kalau itu maka tidak seyogyanya. Dia bisa mengikuti sampai selesai, kemudian dia bisa sholat di mana? Dia bisa ngulangi sholat di mana? Di rumah. Itu bisa. Jadi melihat kondisi apa yang akan ditimbulkan dampaknya buat dia. Adapun kisahnya Imam Syafi'i, saya belum pernah membaca. Saya belum pernah mendapatkan. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Saya enggak tahu apakah absah dari Imam Syafi'i atau tidak. Yang jelas tadi saya sudah bawakan dalilnya yang menunjukkan bolehnya mufarokah seandainya ada apa alasan yang pas atau yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesarnya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.